Ah, lagi males banget nih, bro. Kenapa, bro? Iya, lihat mantan aku. Aku pengen dia bisa lupakan aku. Katanya rapper. Ya udah, masukin aja ke lagu. Oke, bro. Kertas terlihat dengan jelas, gersam tinta menetes tanda berakhirnya segalanya. Kini semua hilang dan pergi begitu saja. Hanya saat bersama bayangan takkan terlupa. Kau berjanji untuk bersama sehidup semati. Kau berkata hanya kau lelaki di dalam hati. Kini semua berubah berbanding terbalik, dan kau pergi dengan dirinya yang jauh lebih baik. Terlintas sesaat tentang semua kisah yang ada. Saat nikmati indahnya dunia hidup berdua, berasa aku sang raja dan kau pun ratunya. Tapi semua kini tak mungkin lagi terjadi. Kau pindah ke lain hati, aku yang tersakiti. Jangan harap bisa ulang semua kisah ini. Pergilah bersamanya, lupakan aku kasih. Ragu-ragu, percuma kita jalani, tapi kau selalu menjauh. Lebih baik sudahi saja dan lupakan aku.